Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu dari surah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, Madaniyah, yaitu di turunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Disebut dengan surah At-Tin karena ada kata At-Tin di dalam surah ini. Jangan lupa tetap memohon perlindungan Allah dari segala bisikan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena dia di awal surah, maka kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturisinin. Wattinu dan buah tin. Tapi ketika dibaca wattini demi tin, wazzaitun dan zaitun, waturisinin dan tursina. Pendapat yang pertama mengatakan ini nama buah. Buah tin yang kamu makan, buah zaitun allati tu'sirunahu, yang kamu hancurkan, lalu kamu ambil minyaknya. Buahnya dimakan, ini dimakan juga, tapi kemudian diambil minyaknya. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, di antara keutamaan buah ini yaitu obat dari penyakit wasir. Jadi ada manfaat-manfaat yang diuji oleh para ulama, para ahli bidang medis tentang keutamaan-keutamaan buah-buahan yang ada disebutkan dalam Al-Quran. Sebab itu maka kita mesti menggali lebih dalam tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kata-kata ini yang dipilih, kenapa buah ini ternyata ada keutamaan-keutamaan yang ada di sebalik itu. Tapi ada pendapat lain, ini nama bukit, Bukit Tursina, tempat Nabi Musa AS menerima wahyu. Letaknya sekarang di Mesir. Nama tiga bukit kali, tiga serangkai, Bukit Tin, Bukit Zaitun dan Bukit Tursina. Maka sejalan dia. Jadi dalam sebuah penafsiran, interpretasi, biasa satu kata diinterpretasikan menjadi beberapa makna. Selama masih ada dalilnya, selama tidak kontradiktif, maka kita ambil pelajaran yang baik. Baik ulama yang menafsirkan bahwa wattini wazzaitun adalah nama buah ataupun nama bukit, tidak ada kontradiktif. Tapi mengapa Allah bersumpah? Allah biasanya bersumpah demi sesuatu yang ada khas luar biasa di dalamnya. Wasyamsi waduhaha, demi matahari. Walqamari idha talaha, demi bulan. Wan najmi idza hawa, demi bintang gemintang. Wal laili idza yaghsha, demi malam. Allah bersumpah demi makhluknya untuk menunjukkan kekuasaannya. Dan di sini Allah bersumpah wattini wazzaitun waturisinin. Sebaliknya pula kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita hanya boleh bersumpah dengan Khalik. Wallahi, tallahi, billahi. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Dan itu sudah menjadi salah satu kalimat yang diakui oleh Undang-Undang Negara Kesatuan kita, Republik Indonesia. Jika kita menjadi saksi di pengadilan, maka kita akan bersumpah wallahi, tallahi, billahi, bahwa kesaksian saya di pengadilan ini adalah benar. Sedangkan bersumpah dengan selain itu, maka dapat merusak akidah keyakinan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan orang biasanya bersumpah? Karena akan ada kalimat setelah itu yang amat sangat penting. Sumpah menjadi salah satu penekanan makna setelah kita menyebutkannya. Apakah kamu besok akan datang? Saya akan datang. Benarkah kamu besok akan datang? Sungguh saya akan datang. Ketiga kali ketika ditanya, apakah benar kamu akan datang? Demi Allah saya akan datang. Sungguh-sungguh benar-benar akan datang. Maka fungsi sumpah di situ adalah penekanan makna bahwa setelah kalimat itu ada informasi yang amat sangat penting. Maka Allah bersumpah wattini. Kalau hanya sekedar tin, buah tin, orang tidak begitu heran. Tapi begitu Allah bersumpah wattini, wazzaitun, waturisinin, kemudian Allah bersumpah dengan suatu negeri, yang diabadikan sampai hari ini menjadi negeri teramai dikunjungi umat manusia. Wahadzal baladil amin. Turi Sinin, Musa alaihi salam menerima wahyu. Wahadzal baladil amin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat kelahirannya, tempat menerima wahyu, tempat beliau hijrah, tempat beliau kemudian kembali membebaskan kota Makkah pada tahun ke-8 hijrah, menunjukkan bahwa nabi yang sama, nabi yang dibesarkan, diagungkan, dimuliakan di Bani Israel, dan nabi yang diagungkan oleh semesta alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan mereka datang dari sumber yang sama. Keempat makhluk ini adalah cipta Allah. Allah watini wazaitun waturi sinin wahadzal baladil amin. Buah tin, buah zaitun, bukit Tursina. Kalau dipahami penafsiran yang pertama. Kalau yang kedua, bukit tin, bukit zaitun, bukit Tursina, dan kota Makkah Al-Mukarramah, baladil amin, negeri yang aman, negeri yang damai. Karena ada batasan kota Makkah yang disebut dengan negeri haram, tanah haram. Memanjang dari mulai Padang Arafah sampailah ke Hudaybiyah. Oleh sebab itu maka aman. Orang musyrik jahiliyah sekalipun yang hobi berperang, kalau sudah masuk ke dalam kota Makkah, maka akan dia lepaskan tombak pedang anak panahnya karena menghormati kemuliaan tanah haram. Haram diambil dari kata hurmatun, kemuliaan, kehormatan, keagungan yang tidak boleh dirusak. Ada tanah-tanah, banyak tanah permukaan bumi, tapi ada satu bumi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersujud di samping Ka'bah tak sama dengan bersujud di masjid, surau, musola di tempat yang lain. 100,000 lipat ganda keutamaan amal diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hak prerogatif milik Allah, absolut, mutlak, tak terbantahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin wazzaitun waturisinin wahadzal baladil amin. Dengan menyatakan ini semua, menyebutkan bahwa sejarah umat manusia sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ribuan tahun sebelum itu sudah ada orang-orang yang menempati negeri ini, Musa beserta pengikutnya, dan kemudian dilanjutkan risalah itu oleh penutup para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah bersumpah dengan ini semua, apa informasi yang ingin disampaikan Allah setelah sumpah ini? Apa yang penting setelah ini? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Informasi penting apa setelah sumpah ini? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudahlah didahului sumpah, kemudian pula diberikan penekanan makna yang luar biasa dengan lafaz laqad, sungguh, sungguh. Khalaqna, kami sudah menciptakan manusia. 1, 2, 3, 4. Sumpah, kalimat penekanan makna, kami. 4 di sana. Sebagai bukti bahwa Allah menyatakan ada suatu hal yang amat sangat penting ingin disampaikan. Apa dia? Laqad khalaqnal insan. Sesungguhnya manusia itu kami ciptakan. Fi ahsani taqwim, dalam susunan bentuk yang ahsan, terbaik. Kalau dibandingkan dengan yang lain, ada yang berjalan dengan 4, 2 depan, 2 di belakang. Tidak susunan yang, ada yang terlalu panjang dengan belalainya. Ada yang susunannya tidak bertangan, tidak berkaki, merayap. Ada yang paling indah susunannya. Allah sendiri yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi memang sudah dunia mau kiamat. Justru sekarang malah ada orang kita lihat di internet ingin menjadi monyet, sampai merubah dirinya, sampai operasi menggunting telinga, memasang, ingin menjadi merubah menjadi tubuhnya sampai dibakar, ingin menjadi na'uzubillah. Allah Ta'ala sudah menjelaskan ini supaya umat Islam, orang yang meyakini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan kita, jangan sampai dirusak. Bahkan salah satu dosa besar yaitu merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukuri saja apa adanya yang sudah diberikan Allah. Tidak perlu merubah diri, ingin menjadi monyet, ingin menjadi manusia serigala, ingin menjadi binatang, cukup. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diangkat dia setinggi-tingginya. Tapi jangan lupa engkau juga bisa akan jatuh serendah-rendahnya. Thumma radadnahu. Thumma radadnahu asfala safilin. Engkau wahai manusia sudah diangkat setinggi-tingginya. Tapi kemudian kami juga bisa menjatuhkan, merendahkan engkau. Kemana? Asfala. Safilin. Safilin saja sudah rendah. Rendah. Ternyata ada yang lebih rendah lagi daripada yang paling rendah. Asfala safilin. Terendah di antara yang paling rendah. Maka manusia ini unik. Laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami sudah masukkan ke dalam neraka itu kebanyakan makhluk ciptaan kami dari kalangan jin dan manusia. Apa yang menyebabkan mereka rendah hina? Lahum qulub, mereka punya hati tapi tidak berpikir, mereka punya mata tapi tidak melihat, mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Ulaika kal an'am. Adakah yang lebih rendah daripada hewan binatang? Ada. Siapa dia? Ulaika, mereka-mereka itu yang sudah diberikan potensi diri untuk mengangkat derajatnya, mengenal Allah, mengamalkan soleh, tapi justru mereka tidak menggunakan, maka mereka kami jatuhkan serendah-rendahnya, lebih rendah daripada hewan. Ulaika kal an'am balhum adal, bahkan lebih hina. Bisa manusia ini serendah-rendahnya, asfala safilin, tapi dia bisa tinggi setinggi-tingginya, ahsani taqwim. Manusia tinggal memilih, apakah engkau ingin menjadi ahsani taqwim atau engkau ingin menjadi asfala safilin. Wattini wazzaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Begitu seriusnya dengan sumpah untuk menunjukkan kedudukanmu. Lalu kemudian engkau diangkat setinggi-tingginya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kenapa engkau memilih thumma radadnahu asfala safilin? Apakah semua manusia ini rendah? Tidak. Illal ladzina amanu. Ada pengecualian. Illa, yang selamat dari direndahkan, dijatuhkan itu siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Ada dua yang menyelamatkan kita. Yang pertama, amanu, iman. Setelah iman, amilus shalihat. Berapa banyak kalau sudah disebutkan iman pasti ada sandingannya dengan amal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Illa man amana wa 'amila shalihah. Selalu dikaitkan antara iman dan amal soleh. Karena tidak ada makna iman kalau tidak diiringi dengan amal soleh. Dan orang yang banyak beramal soleh tidak bernilai di hadapan Allah kalau tidak mati membawa iman. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, apa yang mereka peroleh? Falahum ajrun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan balasan yang tidak akan pernah putus. La maqtu'atu wa la mamnu'ah. Tidak akan putus dan tidak ada larangan bagi mereka. Kenapa demikian? Karena balasan diberikan Allah khalidina fiha abada. Dan tidak ada yang akan dapat menghalangi itu. Karena kuasa kehendak Allah. Illal ladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Masih adakah orang yang akan mendustakanmu wahai Muhammad? Ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukadzibu, mendustakan, tidak mempercayai. Setelah agama yang kau bawa ini, syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, kitab suci Al-Qur'an, masih adakah orang yang mendustakanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang mendustakanmu itu kecuali orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang dusta, orang-orang munafik, orang-orang yang fasik. Siapakah yang kalau sudah kau jelaskan sedemikian jelasnya masih juga ada orang yang mendustakanmu? Tidak ada lagi tempat berserah kecuali Allah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Hakimin. Hakim yang memutuskan segala perkara. Tapi ada yang lebih hebat daripada hakim. Siapa dia? Ahkamil hakimin. Kalau ada orang yang dijatuhkan serendah-rendahnya, asfala safilin, maka akan ada yang memutuskan perkara seadil-adilnya. Dialah ahkamil hakimin, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang amat sangat berharga bagi seorang mukmin. Kita sedang berada di antara dua pilihan. Lalu kemudian kita diberikan jalan. tinggal lagi kita berada di simpang jalan, mau mengikut jalan yang kemana. Jalan menjadi ahsani takwim, silakan. Jalan menjadi asfala safilin, silakan. Khawatir menjadi jatuh rendah hina, jangan. Karena ada dua bekal yang akan kau bawa, iman dan amal soleh. Setelah kau beriman dan beramal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang mengejek, ada yang mencela, jangan khawatir. Karena tidak ada yang mendustakan itu selain para pendusta-pendusta. Siapa yang akan memutuskannya nanti? Di dunia kau boleh terhina, tapi di akhirat nanti akan diputuskan oleh dia. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dari penjelasan ayat ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya kaitan dengan kalimat fi ahsani taqwim, kemudian rodadnahu asfala safilin. Ahsani taqwim yang dimaksud dalam ayat ini, apakah dalam bentuk fisik, bahwa Allah ciptakan sebaik-baik bentuk? Kalau memang itu, bagaimana dengan orang yang lahir dalam kondisi fisik yang kurang sempurna? Kemudian rodan nahus itu, kalau fisik berarti dikembalikannya seperti apa, Ustaz? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya manusia itu adalah sebaik-baik bentuk ciptaan fisik. Lalu kenapa ada, maaf, sebagian saudara kita yang lahir dalam keadaan fisik yang cacat? Lalu di mana korelasi ayat ini dengan kenyataan yang ada? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Laqad khalaqanal insan. Sungguh kami sudah menciptakan manusia itu. Fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk penciptaan. Yang dimaksud sebaik-baik ini apakah fisiknya atau susunan non-fisiknya? Susunan fisik, susunan non-fisik. Non-fisik itu ada akalnya, ada nafsunya. Sedangkan binatang ada nafsu, tidak ada akal. Sedangkan manusia ada, sedangkan malaikat ada akal, tapi tidak ada nafsu. Sedangkan dia sebaik-baik susunan, ada akal dan ada nafsu. Ini susunan immateri, yang bukan materi, bukan benda, yang tidak dapat dilihat. Akal dengan nafsu tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasa, tidak dapat dicerna, tidak ada, tapi dia ada dalam diri manusia. Kemudian yang physically, nah inilah yang kita lihat. Kepalanya di atas, ada matanya, hidungnya biasa saja, tidak panjang seperti gajah. Kemudian tangannya tidak duduk ke bawah, kemudian dia tidak seperti... Jadi ini fisik, ahsani takwim. Jadi makna ahsani takwim dua-dua, fisik dan non-fisik, materi dan immateri. Nah, kalau memang manusia itu lahir dengan keadaan fisik yang sempurna, maaf. Lalu kenapa ada yang lahir dalam keadaan tidak sempurna fisiknya? Al-hukmu alal ghalabah. Hukum itu berdasarkan mayoritas. Hukum itu ditetapkan, adapun accident, maka itu disebut dengan kasus. Semua pegawai baik. Kalau ada satu dua yang tidak baik, maka disebut dengan oknum. Oleh sebab itu maka khalaqnal insan secara keseluruhan, seluruh manusia ini fi ahsani taqwim, bahwa terjadi musibah disitulah perlunya ada iman. Ma asaba min musibatin, segala musibah yang terjadi fil ardi, di atas tanah bumi, au fi anfusikum, dalam diri anak saudara kita, mungkin kurang akalnya, fisiknya sempurna tapi akalnya kurang. Fisik bentuk tubuhnya tetap sempurna sampai usia 5, 10, 20, 30. Tapi pertumbuhan akal tetap akal anak 5 tahun. Maka pada saat itu, apakah kita ingkar kepada ayat ini? Tidak. Karena itu juga adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi yang menjawab itu adalah iman. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ini sudah bagian dari iman. Oh, saudara-saudaraku yang punya anak keterbelakangan mental, apakah yang kau terima ini bala? Apakah yang kau terima ini azab? Tidak. Maka yakinkanlah dirimu bahwa anak ini tidak pernah meminta request kepada Allah untuk masuk ke dalam rahimmu, dan engkau pun tidak pernah memohon kepada Allah agar dia menjadi anakmu. Siapa yang melakukan ini? Ada skenario yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah ingin melihat engkau munajat, meneteskan air mata di tengah malam. Jangan-jangan dari air matamu itulah engkau akan selamat dari segala azab Allah. Ainani, ada dua mata, la yamassuhuman nar, yang tidak akan terkena sentuhan api neraka. Ainun bakats min khasyatillah, mata yang tengah malam meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang senantiasa berjaga karena menjaga Masjidil Aqsa dari serangan tentara Israel laknatullah. Oleh sebab itu, ada yang kita sangka asa antakrahu syai'an, boleh jadi kamu benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi di balik yang kamu benci itu ada kebaikan-kebaikan-kebaikan yang tidak dapat dicerna oleh akalmu. Lalu apa yang bisa keluar dari mulut, kita hanya bisa berkata qadarullah, qadir Allah subhanahu wa ta'ala, karena sudah di luar kuasa kita. Sudah cek kehamilan, terus kemudian memperhatikan, tapi ternyata terjadi apa yang terjadi. Jangan pernah berkata lau, karena lau dalam bahasa Arab artinya kalau. Sekali engkau berkata kalau, kalaulah dulu tidak hamil, kalaulah dulu dini digugurkan, kalaulah tidak nikah, akhirnya ujung-ujungnya tidak tahu lagi kemana risau hati ini akan dialamatkan. Ujung-ujungnya, kalaulah dulu enggak nikah sama kamu, kalaulah sama mantan dulu. Alhamdulillah. Oleh sebab itu maka ini pasti tidak ada selain daripada kalau. Kalau harus dihilangkan. Karena satu kali kalau akan disusun oleh kalau. Maka orang tidak bisa tidur sampai jam 2 malam. Kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau. Akhirnya pergi ke rumah sakit jiwa, dikasih obat, makan obat, tidur. Setelah itu bangun, kalaulah dulu, kalau, kalau. Nah, akhirnya setelah makan obat banyak, muncul penyakit baru, kena serangan buah pinggang. Akhirnya mati dalam keadaan mengutuk nasib, caci maki, sumpah serapah kepada Allah SWT. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ana inda husni zanni abdi bi, dalam hadis, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Maka bersangka baiklah kepada Allah SWT. Tidak ada cara lain kecuali setiap pagi berkata raditu billahi rabba, aku ridha engkau Rabbku, apapun yang kau kasih ya Allah, aku hanya ingin mencari ridhamu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, engkau yang ku maksud dan ridhamu yang ku cari. Memangnya gamuk, mengamuk, sumpah serapah, mencakar-cakar wajah, menarik-narik rambut, menyobek-nyobek baju, apakah akan merubah keadaan? Tidak. Tidak akan berubah. Apakah anak yang kau terima dalam keadaan tidak ahsani taqwim ini akan? Tidak. Ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar pahalanya daripada tahajud di tengah malam. Lebih besar daripada munajatmu, yaitu apa? Sabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kasuistik dalam bidang ahsani taqwim. Baik, mungkin ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah sholat di satu masjid, ada imam membaca surah At-Tin. Di akhir hayat ketika imam mengatakan alaisallahu bihakamil hakimin, ada makmum yang menjawab bala wa'ana ala thalika minas syahidin. Maksudnya apa Ustaz? Kalau ada pertanyaan dengan laisa, maka jawabannya bala. Bala, bukan bala. Bala musibah. Bala di sini artinya iya. Contoh, Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Lastu ini dari kata laisa, sama dengan laisa sini. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Maka jawaban kita menjawab, bala syahidna, kami, ya kami bersaksi. Maka ketika dibacakan, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa taala hakim yang paling adil, seadil-adilnya di antara hakim? Lalu kemudian doa, bala syahidna, kami bersaksi, wa nahnu ala dzalika minasyahidin, kami termasuk orang-orang yang bersaksi. Jawaban terhadap laisa, bala syahidna, kami menjadi orang yang bersaksi, wa nahnu ala dzalika minasyahidin, kami termasuk orang yang menyaksikannya, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh berdoa ketika membaca ayat? Ya, Nabi SAW ketika membaca ayat tentang nikmat, dia berdoa. Ketika membaca ayat tentang azab, dia minta jauhkan daripada azab. Ketika membaca, makanya ada dalam doa khatam Quran, ampuni dosa kami ketika kami melewati ayat azab, kami tidak minta dijauhkan dari azab. Dan ketika melewati ayat rahmat, kami tidak minta rahmat. Oleh sebab itu termasuk adalah doa ketika kesaksian, ketika mendengar ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Kan ini termasuk perbuatan yang baik. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu yang paling bijaksana, yang paling adil di antara hakim, di antara yang memutuskan perkara? Bala, ya. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kami semua orang beriman termasuk menjadi saksi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Andai tidak ada din maliki yaumiddin. Andai tidak ada hari akhirat, andai tidak ada hari berbangkit, di mana si penggali parit? Mohon maaf saudaraku, engkau mulia karena mencari makan yang halal. Orang penggali parit yang bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang, berkubang, berbau, lalu kemudian dimakan gajinya, titik peluh keringatnya, lalu kemudian dia mati meninggal dunia, di mana dia akan mendapatkan keadilan? Kalau bukan di biddin, pada hari akhirat, pada hari kiamat. Di mana mereka yang tertindas, teraniaya mendapatkan keadilan? Di mana pula orang-orang yang menggunakan riswah, sogok, tipu, makan haram, menikmati kenikmatan hidup di dunia, lalu kemudian setelah itu mati dalam istana megah bersalutkan sutra? Di mana mereka akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala kalau bukan adanya hari akhirat? Oleh sebab itu bersabarlah saudara-saudaraku yang teraniaya, bersabarlah wahai sahabat-sahabat yang terzalimi. Kenapa? Karena akan berakhir penderitaan itu setelah tibanya hari kiamat. Begitu juga wahai orang yang menikmati kezaliman, menikmati kemungkaran, menikmati kecurangan, maka ada juga masanya, tidak lama kau menikmati kenikmatan itu, akan berakhir juga dengan adanya. Itulah iman kita tentang hari kiamat. Makanya setiap hari petang, pagi dan malam, kita selalu membaca Maliki Yaumiddin. Engkaulah yang menguasai segalanya. Disitulah letak keadilan. Orang yang teraniaya, orang yang terzalimi akan tersenyum. Kenapa? Karena semua ini, sandiwara ini akan berakhir ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itulah yang membuat orang akan tetap hidup di atas dunia, akan tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat dibayangkan bagaimana agaknya perasaan orang-orang yang tidak beragama, orang yang tidak bertuhan, berapa hari dia dapat bertahan hidup di atas dunia ini dengan tidak adilan, dengan kezoliman, dengan musibah, dengan sakit hati. Satu-satunya obat yang dapat menenangkan jiwa adalah kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi. Ada hal yang ingin ditanyakan dari penjelasan ringkas tentang surah At-Tin? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang ayat fama yukadzibuka ba'du biddin. Itu kan artinya itu orang yang berdusta di hari pembalasan. Itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yukazibuka. Yukazibu, dia berdusta. Mendustakan. Ka, Muhammad. Yukazibuka. Dia mendustakanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Tentang adanya hari akhirat. Jadi tidak ada akhirat itu. Namutu, kami mati. Wanahya, kami hidup. Wama yuhlikuna illa dahar. Kami ini mati karena dahar. Dahar bukan makan. Dahar artinya zaman. Dahar. Dahar artinya zaman. Jadi zaman Nabi Muhammad SAW itu ada orang beragama, nama kelompoknya Dahriyun. Dahriyun, orang-orang yang berkeyakinan sebenarnya tidak ada Tuhan, tidak ada akhirat, yang ada itu cuma zaman, masa, sampai masanya kecil, sampai masanya kanak-kanak, sampai masanya remaja, dewasa, tua, sakit, mati, selesai. Tiba-tiba datang Muhammad SAW bercerita bahwa nanti kita akan mati, setelah mati hidup lagi. Apa ini? Makanya Asy bin Wa'il datang membawa tulang. Ya Muhammad, ya ayuhi rabbuka hadzal 'idhama ba'dama balya wa ramma. Apakah Tuhanmu itu bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur, kering, kerontang ini? Nabi diam. Karena Nabi tidak bicara kalau tidak dapat wahyu. Datang Jibril alaihissalam membawa wahyu. Qul, qul. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Asy bin Wa'il yang membawa tulang itu. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Qul, katakan kepada dia. Dan semua orang yang tidak percaya, yang mendustakanmu bahwa tidak ada itu hari berbangkit, tidak ada hari kiamat, tidak ada yang nanti hidup lagi, katakan kepada mereka semua, yuhyihal ladzi ansyaa awwala marrah. Dia yang dulu pertama kali menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, sedangkan yang belum ada bisa dia buat menjadi ada, apalagi yang pernah ada lalu dia buat menjadi tidak ada lalu dikembalikannya lagi menjadi ada. Tentu lebih mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. 14 abad masa berlalu, Asy bin Wa'il sudah mati, tapi otak mental Asy bin Wa'il tetap ada hari ini. Udahlah urus dosa masing-masing. Emang hari kiamat ada? Emangnya kita nanti mati hidup lagi? Hidup hanya sekali, bro. Artinya apa? Zaman berganti, musim berubah. Dunia ini isinya itu-itu saja. Antara orang yang memperjuangkan bahwa setelah kehidupan ada kematian dan orang yang tidak meyakini bahwa setelah mati itu kita akan hidup lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan keyakinan itu ke anak-anak kita. Engkau akan mati, dimakan cing tanah, kering kerontang, dan kemudian engkau akan hidup lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika semuanya akan bangkit menghadapnya. Lalu kemudian yang bangkit itu bukan cuma kita saja. Binatang, kucing, ayam, itik, yang haram-haram tidak kita sebutkan. Hidup semua nanti, akan hidup. Semuanya hidup. Dan ketika semua binatang-binatang ini hidup, burung-burung, ayam, itik, semuanya hidup, lalu kemudian dikatakan Allah, mutu wa kunu turaban. Wahai semua binatang-binatang, berubahlah kalian semuanya menjadi tanah. Maka pada saat itu juga kucing, burung, semuanya berubah menjadi tanah. Dan pada saat itu apa kata orang yang ingkar, yang mengejek-ejek orang beriman? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang yang ingkar, ya laitani, andai aku dulu menjadi tanah. Ya laitani kuntu turaban, andai aku jadi tanah. Saat dia melihat binatang-binatang semua menjadi tanah, apa kata dia? Andai aku jadi tanah. Apa makna ucapan dia? Andai dulu aku kucing, maka sekarang aku menjadi tanah. Tapi dulu aku manusia, maka tempat bukan menjadi tanah, tapi sudah siap neraka jahanam, siap menyantap. Tidak ada jalan lain kecuali bertobat kepada Allah yang selama ini terlintas dalam pikirannya. Apakah mungkin? Mungkin bapak muslim, ibu muslimah, tapi karena tidak dididik dengan agama sekuler, liberal, ateis. Agama ini mitos saja. Ingat, sampai masanya kau akan tua, sampai masanya kau akan mati, maka bertaubatlah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ulangi syahadatmu. Kalau sampai pernah kau ingkar, na'uzubillah. Lalu kemudian bertaubat, sholat sunat taubat, beristighfar, kembali ke jalan Allah. Di hari baik, bulan mulia ini, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Allahumma jadikan kami minal mustaqimina fi sabilik, orang-orang yang istiqomah di jalanmu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup usia kami dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.